Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pembahasan kemarin kita telah membahas tentang definisi wali, waliullah. Kita tentunya berharap menjadi bagian dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan sebagai walinya. Baik. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillahi dhalika huwal fawzul azim. Di ayat-ayat ini Allah terangkan bahwa orang yang beriman dan bertakwa itulah waliullah. Baik. Jadi tidak perlu risau dengan apa yang biasa orang gambarkan tentang karomah. Keanehan dan keanehan muncul pada seseorang, baru mereka katakan bahwa itu wali. Yang bisa hilang-hilang, yang bisa terbang-terbang, yang bisa berjalan di atas air, yang bisa melakukan keanehan-keanehan. Wallahu musta'an. Tapi kita tidak mengingkari karomah. Karomah itu ada. Min ladunis sahabah, dari kalangan para sahabat untuk umat ini sampai umat terakhir ada yang namanya karomah. Tapi karomah yang termulia adalah dawamul istiqamah, terus menerus seseorang berada di atas kebenaran, kebaikan, di atas keimanan, ketakwaan dan amal saleh. Itulah karomah. Jadi kalau ada orang yang katanya sudah puluhan tahun beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bertanya-tanya pada dirinya, apa gerangan sesuatu dari yang aneh-aneh ini sebagai karamah? Ya. Ketika Anda istiqamah, itulah karamah, itulah pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Anda. Dan itulah yang sangat istimewa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala setelahnya, wala yahzunka qauluhum innal izzata lillahi, wala yahzunka qauluhum innal izzata lillahi jami'a huwas samii'ul 'aliim, ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ardh wa ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi syurakaa yattabi'una illa dhann wa innahum illa yakhrusun. Wala yahzunka qauluhum, di ayat yang ke-65 dari surah Yunus, dan setelahnya kata Allah Subhanahu wa taala, wala yahzunka qauluhum, dan jangan engkau merasa sedih karena ucapan-ucapan mereka. Jadi artinya jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Sedih terkadang memang muncul karena satu dan lain hal yang kita alami dalam kehidupan kita. Tapi untuk berlarut-larut dalam kesedihan ini tidak diperbolehkan. Baik. Seperti misalnya kematian, orang sedih tentu. Barakallahu fiik. Musibah, orang sedih. Tapi untuk berlarut-larut dalam kesedihan ini dilarang, tidak diperbolehkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'ayna la tadma wa innal qalba la yahzan." Wa la naqulu illa ma yurdi rabbana. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Baik. Sesungguhnya mata ini mengalirkan airnya, yakni kami menangis dan hati bersedih kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak akan mengucapkan ucapan yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya perpisahan dengan engkau wahai Ibrahim, ini putra beliau, la mahzunun, kami ini semuanya dalam kondisi sedih. Baik, sedih ada, tapi dilarang untuk berlarut-larut. Baik, barakallahu fikum. Di dalam Al-Quran larangan untuk bersedih banyak. Barakallahu fikum. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa huzzi ilayki bi jid'in nakhlati tusaqit 'alayki rutuban janiyya fakuli washrabi wa qarri 'ayna. Baik. Dalam surah. Baik. Fakuli washrabi wa qarri, ayat sebelumnya, Allah tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya fanadaha min tahtiha Allah tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Ini kisahnya Maryam yang pada saat itu dia mengatakan, ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya, duhai sekiranya saja aku mati sebelum ini dan aku dilupakan, dan betul-betul dilupakan. Jadi, kenapa Maryam mengatakan demikian? Karena dia sudah tahu apa yang akan dia hadapi berikut hari. Karena Maryam memiliki putra, sementara orang-orang tahu kalau Maryam belum menikah. Dan orang yang belum menikah, ini perempuan yang belum menikah kemudian memperoleh anak, ya satu di antara dua kemungkinan. Dia melahirkan anak dari pernikahan yang sah, atau melalui proses perzinahan. Dan kedua-duanya tidak dilakukan oleh Maryam. Barakallahu fikum. Sebagaimana sebelumnya dikatakan, ait anna yakunu li gulamun walam yamsasni basharun walam aku bagia, bagaimana bisa aku memiliki anak sementara aku belum pernah disentuh oleh suami yang sah, dan bukan juga aku perempuan yang nakal, aku bukan pelacur. Baik. Yang terbayang di hadapan Maryam alaihissalam bahwa dia akan menghadapi problem besar. Dia akan dicemooh oleh kaumnya. Jadi, orang akan mengingkarinya, bagaimana bisa engkau memperoleh anak sementara engkau belum menikah, ini berarti hasil dari perzinahan sebagaimana yang ma'ruf oleh orang-orang. Maka beliau mengatakan, ya laitani mittu qabla hadha, duhai sekiranya sejak aku mati sebelum ini, karena dia khawatir apa yang akan dihadapi nantinya. Barakallahu alaikum. Baik. Maka dikatakan di bawah, fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Dipanggil dari arah bawah. Ini setelah melahirkan anaknya, Allah tahzani, janganlah engkau bersedih hati. Allahu musta'an. Demikian juga ketika Abu Bakar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar bersama dengan Rasulullah sallam dalam gua, dalam perjalanan beliau menuju Madinah, ketika orang-orang Quraisy mengerahkan seluruh kemampuan mereka untuk menangkap Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Baik. Di saat mereka sudah ada di mulut gua dan Abu Bakar yang menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam gua, melihat kaki-kaki orang-orang Quraisy di mulut gua. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, law abasara ahduhum ila law nadhara ahduhum ila rijlaihi la absarana. Ya Rasulullah, seandainya saja mereka menunduk sedikit melihat kaki mereka, sekaligus mereka akan melihat kita di dalam gua ini. Kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih hati wahai Abu Bakar, karena sungguhnya Allah bersama dengan kita. Yani Allah akan menolong kita, Allah akan membantu membela kita. Kenapa tidak diperbolehkan kita berlarut-larut dalam kesedihan? Karena kesedihan ini akan melemahkan semangat. Baik. Melemahkan semangat dan melemahkan hati. Barakallahu fiikum. Ini yang dikatakan oleh karena itu banyak. Baik, kata-kata la tahzan. Barakallahu fiikum. Yani jangan berlarut-larut, bukan berarti tidak boleh sama sekali bersedih hati. Bersedih hati sesuatu yang tabii. Secara tabiat orang akan merasa bersedih ketika tertimpa musibah, kegagalan atau macam-macam. Orang akan bersedih hati. Tapi tidak boleh berlarut-larut, sesegera mungkin bangkit dengan semangat baru. Barakallahu fiikum. Dengan semangat baru. Jangan berlarut-larut dengan kesedihan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, wala yahzunka qauluhum, dan janganlah engkau merasa bersedih hati karena ucapan-ucapan mereka. Ucapan-ucapan miring, ucapan-ucapan jelek itu memang menyakitkan hati dan bahkan menjadikan sedih. Bahkan dada ini terasa sempit karena ucapan buruk. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Sungguh kami telah mengetahui bahwa dadamu sempit wahai Muhammad karena apa yang mereka ucapkan. Karena yang mereka ucapkan itu adalah keburukan, dusta. Ketika mereka mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syair. Orang yang ahli dalam membuat syair. Atau mereka mengatakan sahir, tukang sihir. Atau mereka mengatakan majnun, gila. Atau mereka mengatakan subhanallah, ucapan-ucapan yang tidak ada benarnya sama sekali. Yang mereka sendiri mengetahui, ini orang kafir Quraisy pada saat itu mengetahui bahwa apa yang mereka ucapkan itu dusta, tidak ada benarnya. Ketika mereka mengatakan bahwa Rasulullah pendusta, mereka sangat tahu bahwa apa yang mereka ucapkan terhadap Rasulullah sebagai pendusta itu tidak benar adanya. Karena mereka sendiri yang memberi gelar Al-Amin kepada Nabi kita Muhammad SAW, orang terpercaya yang tidak pernah didapati daripadanya kedustaan. Wallahul musta'an. Maka di sini Allah mengatakan, wala yahzunka qauluhum, janganlah engkau bersedih hati karena ucapan-ucapan mereka. Innal izzata lillahi jami'a, karena sesungguhnya kemuliaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi di ayat yang lain, kemuliaan itu milik kaum mukminin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka merendahkan engkau, mereka menghinakan engkau, mereka melecehkan engkau dan seterusnya, tetap kemuliaan itu milik Allah Subhanahu wa taala, milik rasulnya, milik orang-orang yang beriman. Al izzatu lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Baik. Huwa as-sami'ul 'alim, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Mendengarkan keluhan-keluhanmu, mendengarkan permintaanmu. Baik. Mendengarkan harapan-harapanmu. Al-Alim maha mengetahui segala sesuatunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan lagi, ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ardh. Sesungguhnya milik Allah Subhanahu wa taala siapapun yang ada di langit dan siapapun yang ada di bumi. Semuanya kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Allah memperlakukan kita apapun yang Allah kehendaki. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Allah memperlakukan orang-orang kafir yang senantiasa mengejek, merendah hinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Maha mampu untuk melakukan apapun yang Allah kehendaki untuk mereka. Baik. Yani jangan kau berlarut-larut dalam kesedihan. Tetap tegar dalam menyampaikan risalah. Baik. Ala inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa ma yattabi'u alladziina yad'uuna min duunillahi syurakaa'a yattabi'uuna illadh-dhann. Dan apa-apa yang diikuti oleh orang-orang yang menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena di zaman dahulu mereka menyembah Allah, menyembah juga yang lainnya. Makanya dinyatakan mereka sebagai musyrik, kufar. Baik. Menyembah Allah juga menyembah yang lainnya. Mereka menyembah Allah, menyembah juga Lata, Uzza, Manat, Hubal dan yang lainnya. Baik. Dari sekian banyak, bahkan ratusan patung yang mereka sembah, yang mereka buat dan mereka letakkan di dalam Ka'bah dan di luar Ka'bah untuk mereka sembah-sembah. Mereka menyembah Allah, menyembah juga yang lainnya. Dan siapapun yang melakukan hal yang sama, ya tetap mereka musyrik. Walaupun sudah syahadat, walaupun sholat, walaupun puasa, walaupun haji, kalau ternyata melakukan ibadah juga kepada selain Allah, berarti dia telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyembah kuburan, menyembah wali. Wallahu musta'an, sallallahu alaihi wa sallam. Maka yang mereka seru selain Allah Subhanahu wa taala, yattabi'una illa dhann. Tidaklah apa yang mereka lakukan, apa yang mereka itu kecuali persangkaan mereka. Tidak ada tuntunan. Siapa yang merintahkan mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Tidak ada, barakallahu fiik. Jadi, Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan umat manusia ini menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tuntunan sedikit pun untuk membenarkan apa? Membenarkan kesyirikan. Baik. Mereka hanya mengikuti persangkaan mereka. Mereka hanya mengikuti kebiasaan nenek moyang mereka. Baik. Tidak ada hujjah bagi mereka atas kesyirikan yang mereka lakukan. Wa in hum illa yakhrusun. Tidaklah mereka orang-orang musyrik ini kecuali hanya sekedar mereka-reka, mengira-ngira. Barakallahu fikum. Tidak ada tuntunannya. Tidak ada tuntunan sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini barakallahu fikum beberapa ayat untuk kita jadikan pengingat. Barakallahu fikum sebagai nasihat untuk kita tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Tapi kesedihan ya normal bagi setiap orang ketika tertimpa musibah atau gagal dalam sesuatu. Boleh orang bersedih, tapi untuk berlarut-larut terus-menerus dalam kesedihan ini tidak diperbolehkan. Harus tegar dan bangkit ulang untuk menjadi kuat, barakallahu fikum. Dalam urusan-urusan agama, urusan dunia, barakallahu fikum. Urusan akhirat. Dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, orang-orang yang menjelek-jelekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik, menghina, rendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bahwa semuanya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah hendak menghancurkan mereka, mereka akan hancur. Atau Allah kembali memberikan hidayah untuk mereka, maka itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengingatkan kita bahwa orang-orang musyrik dengan kesyirikannya tidak ada hujjah sama sekali. Mereka hanya mereka-reka, mengira-ngira, dan tidak ada, barakallahu fikum, hujjah yang bisa mereka pegangi untuk kesyirikan mereka, wallahul musta'an. Dan keselamatan ada pada ketauhidan. Barakallahu alaikum. Ada pada ketauhidan, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita tuntut kepada Tuhan. Jadi subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.